kita dengan panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang tidak pernah terputus dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang masih menggerakkan hati orang beriman serta meringankan langkah kaki mereka untuk kemudian bisa menghadiri dan memakmurkan salah satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu majelis ilmu. Yang kedua kalinya semoga selawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan dan kuduah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya terkasih dan umatnya hingga akhir zaman. Kan ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadha al-majlis al-mubarak. Selamat datang di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan siang hari ini seperti undangan yang telah kami sampaikan kepada bapak saudara yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengadakan satu kajian yang bertajuk Dirosah Islamiyah. Dan pada kajian ini besar harapan kita bisa sharing ide, pemikiran dan pendapat. Dan dari situlah kemudian harapannya bapak saudara yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita ke depan kita dapat lebih bersinergi dalam aktivitas dakwah kita bersama bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambutan ini akan disampaikan secara simbolis oleh koordinator Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Rahmat S. Labib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak hadirin Allah, berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa menghadiri satu forum yang kita adakan, yakni dari Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir. Tadi disebut bahwa nama acara kita adalah Dirosah Syar'iyah. Ini acara baru yang kita adakan untuk menyikapi dan merespon berbagai macam peristiwa-peristiwa yang baru yang ada, lalu kemudian kita sorot, kita lihat dari perspektif syariah ya. Tentu karena kita ini istilahnya sorotannya adalah syariah, maka pembahasan kita menghendaki pembahasan yang detail dan rinci. Karena ini merupakan satu forum yang pertama kali, kita berharap bahwa forum ini akan terus berlanjut. Dan insya Allah kita punya rencana bahwa forum ini akan kita adakan setiap bulan sekali pada Rabu keempat. Setiap Rabu keempat kita berharap bahwa Pak semua bisa meluangkan waktu untuk hadir ke tempat ini untuk mengkaji berbagai macam perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang aktual dan kemudian disorot dengan sudut pandang Islam. Dan tentu saja nanti kita juga akan membuka ruang untuk diskusi bersama, karena ini juga merupakan ruang sharing bagi kita semua, saling menambah dan memberikan di antara kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini, dan mungkin sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Inilah yang bisa kami berikan kepada Pak semua, tidak lebih dari ini. Oleh karena itu segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Lajnah Tsaqafiyah menghadirkan dua orang narasumber. Jadi yang pertama Ustaz Tun Kelanaja ya, dan yang kedua Ustaz Rahmat S. Labib. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, bapak-bapak, para ulama dan para pemerhati tentang bagaimana kehidupan umat Islam agar lebih sejahtera lagi, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, karena ini adalah merupakan suatu pembahasan yang sangat penting bagi kehidupan kaum muslimin di masa yang akan datang, yang terkait dengan kehidupan yang dijalani selama ini. Dan dalam kesempatan ini ada dua topik pembahasan yang menjadi keutamaan di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang demokrasi itu sendiri, yaitu yang dalam kesempatan ini topiknya disebut dengan ilusi demokrasi. Yang kedua nanti akan dibahas oleh Ustaz Labib dari sisi bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam. Saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu ilusi demokrasi. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini bahwasanya apa yang akan saya sampaikan di sini adalah hasil dari survei saya terhadap bagaimana para pengemban demokrasi itu menyampaikan pendapatnya tentang demokrasi, atau bagaimana orang-orang barat itu memahami atau melihat demokrasi yang sudah diterapkan sekarang ini. Jadi ini hanya merupakan suatu kumpulan-kumpulan dari pendapat-pendapat mereka. Ya, jadi oleh karena itu nanti di dalam tayangan ini kalau ada, saya belum sempat terjemahkan, jadi masih dalam bahasa asli yaitu bahasa Inggris, itu karena memang semata-mata saya ingin tampilkan bahwa ini adalah pendapat mereka tentang demokrasi. Dan kemudian nanti akan kita lihat bagaimana demokrasi itu kemudian kita pahami sebagai suatu yang sebenarnya itu ilusif saja. Ya. Baik, yang pertama akan saya mulai dari bahwa kalau saya tanya ini gambar apa, bapak-bapak jawabnya apa? Wanita. Gambar wanita. Bunga. Nah, sudah terjawab sudut pandang. Ada yang bilang wanita, ada yang bilang bunga. Bapak-bapak yang di belakang jawabannya apa? Apa? Gambar belum jadi. Jadi betul bahwasanya ada yang kemudian menjawab bunga, ada yang menjawab wajah wanita. Untuk satu subjek yang sama, kalau saya tanya yang kedua kali, bahwa pertanyaan saya kedua adalah realitanya ini gambar apa? Jawabannya apa? Bunga. Bagi bapak-bapak yang menjawab ini gambar wajah wanita, bapak-bapak sedang berilusi. Ya, itu maksud saya gitu. Jadi ilusi demokrasi akan kita bahas ke sana sebenarnya. Jadi bapak-bapak yang masih melihatnya ini adalah wajah wanita, bapak-bapak sebenarnya sedang berilusi. Nah, untuk pertanyaan yang sama, mestinya jawabannya juga sama nih, nggak bisa dilihat dari sudut pandang lagi, karena pertanyaannya adalah realitanya ini gambar apa? Pohon. Pohon. Bisa pohon, bisa wajah wanita. Nah, masih pohon. Masih menjawab-jawab wajah wanita. Artinya apa? Pohon sama burung-burung terbang. Ah, pohon burung. Artinya bahwa kalau pertanyaannya adalah ini realitanya gambar apa? Jadi kita melihat kepada realitanya. Gitu. Kita melihat dengan ilusi. Dan orang yang melihat dengan ilusi dia tidak realistis sebenarnya. Begitulah kemudian demokrasi akan kita lihat, apakah kita melihat demokrasi itu dengan realita atau dengan ilusi, gitu. Nah, bagaimana fakta-fakta itu akan kita bahas. Sebelum saya masuk lagi, ada pertanyaan yang lagi lebih prinsip lagi. Ini masalah tentang prinsip gitu. Saya ingin tanya, ini ada gambar gajah, kakinya ada berapa ya, Pak ya? Ada berapa kaki gajah ini? Gambar? Empat. Lima. Empat. Dua. Yang empat ini jelas-jelas secara fitrah Allah sudah menciptakan dia kakinya empat secara umum. Tapi bisa dibilang diketok palu enam. Dengan suara terbanyak. Itu di DPR. Dan sekarang buktinya bicara soal bukan kaki gajah nih. Di DPR kan gak ngomongin kaki gajah. Ya kan? Di DPR yang dibicarakan apa? Yang diketok itu apa? Undang-undang yang diketok. Peraturan. Contohnya peraturan perbankan, ya kan? Itu diketok juga kan di sana. Ada BI masih ada, itu karena ketok palu. Silakan. Dan itu kenyataan sekarang ada, dan sekarang terus masih berlangsung. Apa yang diketok di DPR tentang riba itu, disetujuinya riba, disetujuinya pajak atas minuman keras di DPR itu. Disetujui pajak atas minuman keras. Jelas-jelas minuman keras haram. Diketok palu, ada pajaknya. Artinya, haram dalam pengertian demokrasi, itu kalau minuman keras itu beredar ilegal, dengan selundupan. Tapi kalau beredar dengan surat izin, maka halal. Jelas-jelas haram. Tapi diputuskan di DPR, halal. Bagaimana bisa diputuskan jadi halal? Suara terbanyak, voting. Nah itu, ini pengantar yang paling B basic, karena seharusnya mudah gitu kita melihatnya gitu, seharusnya mudah gitu. Kecuali kita tidak punya akidah bahwa Allah telah menetapkan sesuatu itu haram, kita rubah jadi halal, itu adalah merupakan pembangkangan, suatu kekufuran. Persoalannya di situ. Nah, selanjutnya, jadi demokrasi itu apa sebenarnya gitu? Kita sedikit lah singgung tentang demokrasi itu sebenarnya apa. Nah, demokrasi ini kalau dilihat, ini makanya saya bilang ini masih ada bahasa aslinya. Karena apa? Karena saya ingin mengambil betul-betul original dari mereka gitu. Karena saya baca berbagai macam buku dan seterusnya, saya ambil yang menurut, yang saya pikir ambil salah satunya lah. Karena semua berpendapat seperti itu. Jadi mereka mengatakan semua orang punya hak, istilahnya freedom. Bahwasanya semua orang itu adalah punya kesetaraan, kesejajaran dan segala macam. Saya mau mesingkat aja di sini. Bahwa mereka mengatakannya semua orang punya kebebasan. Nah, kebebasannya itu kemudian mereka mengatakan demokrasi adalah rule of the people. Artinya apa? Rule of the people. Artinya peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Kemudian melalui apa? Dari pemerintahan tentu saja. Nggak mungkin dong peraturannya hanya sekedar kecil-kecilan, tapi pemerintahan. Kemudian demokrasi ini adalah merupakan suatu prinsip dibilang yang cannot function without assuring the full respect and protection of human dignity. Jadi artinya apa? Demokrasi hanya bisa disupport oleh kebebasan individu. Intinya seperti itu. Pada dasarnya begitu. Dignity itu penghargaan. Dan saya akan lanjut lagi, ini saya ambil aja, saya potong-potong gitu ya. Nanti ada satu hal yang bisa kita lihat dari sini. Misalnya demokrasi, itu yang disebut dengan direct demokrasi adalah merupakan sesuatu yang sifatnya ada dikatakan di sini, popular assemblies, kemudian popular legislative initiative, recall, referendum, dan segala macam. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian representatif demokrasi adalah dengan parliamentary demokrasi, presidensial demokrasi. Maksudnya sebenarnya ada parlemen, ada presiden. Itu demokrasi prinsipnya begitu. Kemudian mereka mengatakan demokrasi adalah equality, kesejajaran. Kemudian partisipasi. Singkatnya begitu. Selanjutnya majority rules of minority and minority rights. Artinya bahwa ketentuan yang ditetapkan itu berdasarkan majority dan minority, maksudnya suara terbanyak tadi. Makanya dalam pemilihan umum nanti, kebanyakan di Amerika saja, nggak seluruh rakyat Amerika kan pilih presidennya. Katanya kalau nggak salah cuma 54% orang Amerika yang ikut milih. Gitu. Bahkan terakhir dikatakan ya majority dari minority itu menjadi majority of rule. Gitu loh. Artinya orang-orang minoritas itu yang bisa mengatur seluruh majority-nya gitu loh. Seluruh keseluruhannya gitu, karena pemilihnya gak banyak. Kemudian ini ada juga rule of law and fair trial, artinya ensure that the state has an autonomous legal and order. Jadi maksudnya gini, bahwasanya negara itu punya hak untuk menetapkan hukum. Negara maksudnya nanti ada yang disebut dengan MPR, DPR kayak gitu. Ya. Kemudian respect for human rights. Katanya demokrasi itu respect banget dengan human rights. Nanti kita lihat betul nggak bahwa demokrasi itu respect dengan human rights. Artinya hak asasi manusia. Kemudian pluralism. Apakah demokrasi itu juga merupakan political pluralism? Apakah bukan kemudian demokrasi malah justru minoritas itu? Gitu. Kita lihat aja nanti. Ada namanya the ruling party. Kan gitu kan? Dalam istilah demokrasi ada namanya the ruling party. Artinya partai yang memimpin negara ini. Nanti kita lihat misalnya siapa yang menjadi pemenangnya, yaitu yang memimpin negara. Itu disebut ruling party. Tetapi kenyataannya dia bukan pluralisme berarti secara political. Kemudian dia di sini division of power. Nah, saya mau tekankan ke sini, ada yang division of power yang kita bahasnya di sini sebenarnya gampangnya gini. Ini sebenarnya kesimpulan dari penjelasan sebelumnya saya bawa ke sinilah. Sederhananya bahwa demokrasi itu diawali dari human rights. Sebenarnya bahasanya freedom. Okay. Freedom, kemudian dia punya hak. Suaranya ada haknya. Vote, voting. Dari freedom dan voting, terpilihlah orang-orang yang ada di legislatif. Legislatif. Kemudian, orang-orang ini yang punya hak untuk menentukan hukumnya siapa. Hukumnya apa. dan kemudian dia menunjuk sebagai CEO-nya, Chief Executive Officer-nya, yaitu Presiden. Bagaimana ini yang disebut dengan separation of power? Di sini government by people. Jadi kalau saya singkat, bahwa teori demokrasi itu sebenarnya nggak pernah keluar dari ini. Kalau kita baca buku tentang demokrasi dimanapun, dia nggak akan keluar dari sini. Selalu berangkat dari freedom, human rights. Gitu. Kemudian suara itu hak suara. Jadi setiap orang itu equal, kata dia. Setiap orang itu berhak, suaranya bisa harus dihitung. Yang disebut dengan, makanya ada survei dengan the state value of rights gitu. Artinya negara itu ada value-nya setiap orang. Makanya ada suara, voting. Kemudian untuk bisa menjadi pemenang siapa? Tentu saja yang suaranya paling banyak. Nah, suaranya paling banyak itu nanti naik kepada mereka-mereka yang ada di sini. Dan dia nanti akan menentukan hukumnya akan seperti apa. Dan pemerintah, eksekutif maksudnya di sini adalah tadi itu, kabinet atau presiden. Inilah demokrasi secara umum. Kalau pakai teori yang paling biasa, yang paling basic, kan kita bilang demokrasi itu adalah dari dua kata, demos dan kratos. Sebenarnya ini, demos kratos itu adalah negara yang dipimpin oleh rakyat. Artinya negara rakyat maksudnya gitu. Demos kratos itu sebenarnya itu. Tapi ternyata terjemahannya menjadi lebih luas. Kenapa? Muncullah namanya John Locke dan kemudian Trias Politica, Montesquieu, membagi yang disebut dengan distribution of power. Dibagi, ini dibagi, kewenangannya dibagi, kemudian dikontrol. Sederhananya gitu demokrasi. Nah sekarang kita lihat fakta demokrasi itu seperti apa. Setelah saya baca, ternyata mereka bukan hanya mengatakan demokrasi itu ilusi, sampai mereka mengatakannya seperti ini, the evil of democracy, gitu. Artinya apa nih? Iya, demokrasi itu setan, gitu. Kasarnya gitu, the evil of democracy. Dia bilang yang namanya government by people itu evil. Dia bilang gitu. Ini yang ngomong ada beberapa. Jadi ada satu orang itu ada, dia profesor doktor dari Michigan. Profesor doktor dari Michigan. Dari University of Michigan. Namanya saya lupa, Carl siapa gitu, lupa sih namanya. Ada lagi nanti yang saya tayangkan beberapa data, itu dari orang profesor doktor dari Taiwan. Dia bikin satu buku tentang demokrasi. Jadi Islam and Democracy, dia bilang gitu. Nah dia bilang government by people itu evil, dia bilang gitu. Nah bagaimana bisa dikatakan begitu? Kata dia begini, demokrasi itu the rich and powerful get bigger and the poor, ya kan? And the poor and the weak disappear from the scene. Dia bilang gitu. Jadi artinya apa? Orang kaya dan orang-orang yang punya kekuatan, biasanya kalau di dalam demokrasi itu, orang punya kekuatan itu adalah para pemimpin negara dan bergabung dengan, berkolaborasi dengan orang-orang kaya. Ya kan? The rich and the bigger, the rich and the powerful, get bigger, menjadi lebih besar, jadi lebih banyak, lebih powerful, lebih kaya, dan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah akan hilang dari permukaan gitu. Itu adalah demokrasi, kata dia. Dapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya boleh dengan cara apapun. Itu maksudnya. Whatever it takes, itu dengan apapun. Terserah pakai apapun caranya. Yang penting, bigger profit. Nah, bigger profit ini ternyata, dalam konteks negara, dia dengan tujuan untuk bigger profit adalah, dia membuka lahan-lahan baru. Ada dua cara. Roosevelt mengatakan, boleh dengan cara perang, boleh dengan cara political. Gitu. Kalau dengan perang itu adalah ya jawaban dari political. Kalau political nggak dapat, maka dengan perang. Gitu. Itu Roosevelt mengatakan gitu. Yeah. Nah, kemudian dia katakan lagi, ini secara ekonomi. Saya ambil, ini datanya data tahun 99. Artinya, di tahun 99 ini yang paling moderat menurut saya. Kenapa? Kalau saya ceritakan di masa Pluto dan kemudian di masa tahun 1657 di Inggris dan terus sampai ke sini, itu kelamaan. Mendingan ambil yang moderat aja tahun 99. Artinya udah agak-agak kesini, tetapi kalau kesana berarti lebih parah lagi gitu loh. Sekarang 2007, wah keadaannya akan lebih parah. Kita lihat aja contohnya di sini. Sampai dengan 1/5 dari orang Amerika, 1/5 of America's food, jadi makanan orang Amerika, itu terbuang setiap hari. Jadi Orang Amerika tuh boros, buang makanan. Itu demokrasi kata dia. Buang-buang makanan. 1/5 dari makanannya orang Amerika tuh terbuang, wasted. Terbuang. Secara estimasi sekitar 130 pound of food per person. Jadi setiap orang itu ada 130 pounds itu kalau kilo berapa ya? Separuhnya lah, bagi dua. Berarti sekitar 70-an ya. 65 kilo. 65 kilo setiap orang itu dibuang makanannya, per orangnya. Dalam satu tahun. The annual value of this loss. Jadi nilai dari makanan yang dimubazirkan, ya kan? Kalau kita makan itu rata-rata kan kalau di sana tuh makan orang rata-rata dibuang sebagian gitu, wasted. Enggak ada iritnya gitu. Kata mereka ini gara-gara demokrasi. Sehingga kalau uang makanan yang dibuang itu nilainya 31 miliar US dollar. Ini enggak main-main gitu. Mereka pun pemborosan luar biasa ya. Buang-buang begitu aja. Kira-kira 49 juta orang could be fed by those lost resources. Artinya sebenarnya 49 juta orang itu sebenarnya bisa diselamatkan dari ini. Dari sisa-sisa itu. Artinya kalau dia mau melakukan pengiritan gitu. Artinya bisa dibiayai ke sana. Kemudian dia bilang gini juga bahwa demokrasi itu the power of associated with the rich and the powerful hold sway even if it kill and injures. Jadi artinya gini, orang-orang kaya itu dia bilang menjadi sangat powerful, dia bisa saja kemudian membuat orang itu mati atau celaka gara-gara untuk mencari kekayaan. Ini sebenarnya dia mau kaitkan dengan tobacco, maksudnya yang penting untungnya gede biar orang pada mati gara-gara ngerokok enggak ada urusan. Maksudnya gitu, kasarnya gitu. Orang mati gara-gara ngerokok enggak apa-apa, yang penting makin kaya. Sebenarnya dia bilang injured atau kills itu gara-gara merokok. Itu demokrasi katanya. Ada lagi begini, demokrasi itu membuat jadi ini polusi. Polusi is the inevitable, enggak bisa terhindar dari produk-produk orang-orang yang rakus, greed itu rakus, tamak. Jadi orang-orang yang tamak itu, yang rakus itu tidak bisa dihindari lagi, akhirnya menimbulkan polusi. Itulah demokrasi kata dia. Gitu. Apalagi demokrasi adalah perjuangan tadi kan human rights ya, freedom. Same sex rights. Jadi apa? Hak melakukan hubungan seksual sesama jenis. Itu maksudnya. Ini adalah demo orang-orang gay. Itu lebih dahsyat daripada ini nih. Demo-demo yang lain nih. Demonya luar biasa. Ini demo orang-orang gay. Ayo besarin lebih dahsyat lagi. Jadi dia bilang ini the evil of democracy adalah hak sesama cinta sesama jenis. Gitu. Apalagi tentang film dia bilang gini, rata-rata orang Amerika itu nonton TV 3 jam 46 menit dalam sehari. Orang Amerika nonton TV, maksudnya dia mau bilang dampak dari film ini membuat orang-orang Amerika tuh paling tidak 3 jam 46 menit nonton TV setiap hari, atau kalau di itu sama dengan 52 hari dalam satu tahun non-stop. Jadi selama setahun itu 52 hari dia nonton TV non-stop. Dan pada saat umur 65 tahun, rata-rata orang Amerika telah menghabiskan kira-kira 9 tahun nonton TV. Menghabiskan waktu 9 tahun nonton TV pada saat umur 65 tahun. Dia ingin mengatakan sebenarnya, dampak dari rusaknya TV ini, dampak dari rusaknya layar TV ataupun acara-acara TV itu bisa saja orang sampai 65 tahun itu ya rusak moralnya dengan 9 tahun dia nonton TV. Apa yang ini ada datanya ya. Apalagi kata dia, pada saat umur 18 tahun rata-rata orang Amerika ya, orang-orang anak-anak orang Amerika menonton televisi 16 ribu tentang pembunuhan, 16 ribu agen atau event pembunuhan. Jadi anak-anak kecil itu Ya, sampai dengan jadi anak-anak kecil sampai dengan 18 tahun dia nonton 16 ribu kali agenda acara pembunuhan. Itu maksudnya. Maksudnya apa kalau dia ngeliat pembunuhan? Dampaknya ya parah itu dampaknya. Itu dosa. Ya kan? Dan di sini adalah gambaran tentang apa? Hak untuk korup moral. Jadi hak untuk kebejatan moral. Korupsi itu rusakan moral, ya kan? Kemudian freedom, jadi freedom demand. Jadi kerusakan moral itu akibat dari tuntutan untuk kebebasan di dalam government by people. Maksudnya demokrasi. Jadi dia penjelasannya masih dalam demokrasi yang dipimpin oleh manusia, government by people, maksudnya government by people ini sebenarnya arti sederhananya adalah manusia berhak untuk menentukan hukum. Poinnya itu sebenarnya maksudnya. Dan kemudian dengan begitu maka moral itu akan dengan rusak gara-gara tuntutan itu, kebebasan tadi, the rights. Ya ini tadi ada yang disebut dengan sin city, kota dosa. Di Indonesia jutaan dan miliaran dolar dia buat untuk manufacturing untuk pesawat ini dalam rangka apa? Mempertahankan hidup mereka. Jadi dia bilang untuk mempertahankan demokrasi itu pakai senjata. Gak mungkin kalau gak pakai senjata. Itu. Kemudian dia bilang gini, the evil of democracy, demokrasi itu to love of making money. Jadi artinya apa? Cinta untuk menambah kekayaan. An engine driving demokrasi. Jadi justru yang menjadi engine-nya untuk menggiring demokrasi adalah uang. Nah ini nih menjadi krusial nih, menjadi perhatian kita sekarang. Artinya apa? Uang itu menjadi engine-nya demokrasi. Oleh karena itu sekarang yang menjadi kepentingan demokrasi agar tetap ada dan eksis itu harus pakai uang. Gimana caranya menciptakan pinjaman hampir 250 tahunan Indonesia baru bisa selesai. Karena dikembalikan kan utangnya, utangnya Indonesia terus dilipat-lipat gitu kan. Udah utang lagi. Jadi pokoknya wakil. Nah, kemudian ini ceritanya begini, dia bilang gini. Kalau dikombinasikan orang-orang kaya di dunia itu, ada 200 orang kaya di dunia itu sebenarnya dia memiliki kekayaan di tahun 19 sampai 1 triliun US dollar. Hanya cuma 200 orang. 200 orang itu punya kekayaan 1 triliun US dollar tahun 99 loh. Tahun 2007 bukan 200 lagi, Pak. Lebih kecil lagi. Artinya dunia ini hanya dipegang orang makin kecil gitu. Harusnya kalau memang demokrasi itu mengantarkan kemakmuran, harusnya angka ini bertambah dong. Ya kan, terus meningkat. Itu baru kemakmuran. Sekarang justru berkurang. Bukan 200 orang yang pegang 1 triliun. Gitu. Dan kemarin baru keluar kan orang terkaya dunia masih si yang punya Bill Gates ya, yang punya ini, Bill Gates. Dan dia bilang lagi bahwa kombinasi dari pendapatan 582 juta orang yang tinggal di 43 negara berkembang, gitu. least developed artinya negara berkembang, negara miskin. List itu kecil ya, terkecil. Ya. Jadi negara kalau developed country iya, tapi kalau least developed itu artinya negara yang miskin, gitu. Itu jadi di sekitar 580 itu cuma 167 billion doang. Jadi 582 juta orang itu hanya 146 miliar US dollar. Sementara 200 orang 1 triliun dolar. Itu demokrasi dia bilang gitu. Nah, ada data tentang demokrasi dari sisi ini yang saya katakan. Ini ada data dari profesor dari Taiwan ya. Dia juga dari Michigan juga. Dia bilang gini, aduh ini ketulisannya kecil-kecil banget ya. Jadi dia bilang gini, ini ada negara-negara yang politicians dan di sini modernization. Jadi ada negara yang menerapkan demokrasi itu di ranking sama dia, yang benar-benar demokrasi sama yang enggak begitu demokrasi gitu. Tapi semua demokrasi. Gitu. Ada di antaranya Indonesia. Nih Indonesia, ranking 50. Gitu. Dan di beberapa yang di hitam-hitamkan sama dia ini adalah negara Islam. negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Ini semua yang terjebak dengan demokrasi, kata dia, negara-negara ini. Sementara lucunya US gak ada di paling atas, Amerika. Amerika ada di bawah. Gitu. Kemudian, ini adalah negara yang beriman kepada demokrasi, kata dia. Termasuk Indonesia. Indonesia malah ranking 6. Kemarin ada 3 ya? Oh, oke. Okay. Turun berarti ya? Turun peringkat. Meningkat, oke. Okay. Tahun berapa? Ya. Jadi, ini negara yang percaya sama demokrasi. Di antaranya dia bilang, ini yang diitem-itemin sama dia negara-negara yang mayoritas Islam. Pakistan, Turki, Jordan, Egypt, Monaco, Iran. Ya. Amerika di sini malah nggak demokrasi banget Amerika gitu loh, kata dia. Gitu. Maksudnya apa? Ini dan di sini sebenarnya ada penjelasan nih, Indonesia kayak gimana. Indonesia itu negara yang demokrasi pakai politik Islam. Jadi menerapkan demokrasi Indonesia dengan pakai cara politik Islam. Sebenarnya gitu kata dia. Ini adalah demokrasi negara yang negara yang menerapkan demokrasi tapi orientasinya politik Islam. Demokrasi tapi orientasinya politik Islam. Kayak gini nih, macam-macam nih, banyak. Indonesia ada di sini. Jadi Indonesia yang 50. Yang mana? Tadi kan ada Indonesia yang 50. Oh ini. Ini negara yang menerapkan demokrasi. Hanya sekedar menerapkan demokrasi. Indonesia di nomor 50. Nah, terus negara yang meyakini demokrasi itu bisa mendatangkan kesejahteraan segala macam. Ah ini. Imannya kuat ya. Jadi faith itu kan yang punya akidah gitu. Akidahnya demokrasi. Nah, kemudian negara yang menerapkan demokrasi dengan political religio political orientation. Jadi menerapkan demokrasi dengan model politik. Nah, kemudian mereka bilang ini bahwasanya the capital building in Washington district of criminal, dia bilang gitu. Ini district of criminal. Jadi sebenarnya kriminalnya di mana? Dia bilang gini, ini Bush. Bush say one thing and do another, does another thing. Artinya dia ngomongnya lain dengan apa yang dilakukan. Itulah demokrasi, kata dia. Jadi ngomongnya A, yang dikerjain B itu demokrasi. Dan dibilang dia lakukan apapun untuk demokrasi. Gitu. He push democracy when it suit his agenda. Nah, dia bilang gini, itu kan tadi cerita dengan demokrasi di Amerika tuh, yang saya ceritakan demokrasi di Amerika. Tapi ternyata gak cukup di situ. Dia bilang di Amerika itu ternyata karena mereka tahu, saya punya bukunya, saya ada di mobil bukunya. Itu namanya Blood and Oil. Blood and Oil itu bukunya, kebetulan gak ada terjemahannya, itu saya dapetin dari sana. Dan dia bilang, Amerika itu justru agar bisa bertahan, dia harus menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Nah, dia bilang gini, kalau kamu gak datang ke demokrasi, demokrasi yang datang ke kamu. Itu dia bilang. Jadi kalau kamu enggak segera mengimplementasikan demokrasi, dia bilang, maka kamu akan didatangi oleh demokrasi. Dengan cara apa ini? Gitu. Seperti yang dia bilang begini nih. Ini kan ada Afghanistan, ada Irak, ada kemudian macam-macam. Dia bilang, berapa kali sih harus saya jelasin ke kalian demokrasi itu apa? Dengan cara apa? Ya seperti itu. Rembai gitu. Jadi artinya apa? Dia ingin menjelaskan bahwa demokrasi itu sebenarnya dia ini kritikannya, ini karikatur yang dibilang gini. Kalian tuh harus tahu kenapa demokrasi disebarkan ke mereka itu sebenarnya kita butuh kekayaan kalian. Itu sebenarnya kritikannya itu maksudnya. Jadi kenapa sih kalau saya harus berapa kali sih saya jelasin ke kamu sebenarnya saya butuh dana kalian gitu, butuh uang kalian gitu. Butuh kekayaan kalian gitu. Sampai berapa kali saya harus kasih tahu gitu loh, dia bilang gitu. Aku nggak ngerti-ngerti juga. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan, yang singkat aja. Jadi kesamaan hak lah segala macam itu ternyata bohong belaka. Karena kalau kita lihat dari data-data, demokrasi ternyata telah memberikan suatu gambaran yang begitu mengerikan sampai dikatakan the evil of democracy. Dan bahkan justru disinilah kenapa kemudian kita harusnya melihat secara realita. Nah, orang-orang yang melihat demokrasi sebagai sesuatu yang bagus, itu berarti mereka sedang berilusi. Kenapa? Karena dia tidak melihat demokrasi secara realistis. Nah, sekarang saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk melihat demokrasi secara realistis. Dan saya tidak perlu cerita panjang lebar bagaimana dampaknya di negeri ini, karena kita pun jadi bagian dari persoalan itu. Dan saya pikir itu sudah ada jawabannya dari sisi tentang bagaimana kita melihat demokrasi secara realistis. Dan oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa demokrasi adalah memang ilusi. Karena tidak pernah ada bukti satupun dimanapun yang menunjukkan bahwasanya demokrasi itu telah mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada kontradiksi yang sangat mendasar antara demokrasi dengan Islam. Mulai yang pertama dari asal-muasal, itu sudah jelas sangat berbeda. Tadi sudah dijelaskan, demokrasi adalah sistem kehidupan yang dirancang dan dibuat oleh akal dan hawa nafsu manusia. Sementara jelas bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang berasal dari Allah, diturunkan untuk seluruh manusia. Hanya dengan Islam manusia mendapatkan ridho-Nya. Ada banyak ayat yang saya kira hadirin semua sudah hafal ayat-ayat ini yang menunjukkan secara pasti bahwa Islam adalah berasal dari Allah dan dengan Islam pula manusia mendapatkan ridho-Nya. Kemudian yang kedua, ini justru yang sangat penting yang membedakan antara konsep Islam dengan demokrasi. Yeah. Tadi disebut bahwa demokrasi adalah rule of people. Inilah kalau kita lihat hal yang mendasar dalam demokrasi berkaitan dengan penetapan hukum. Siapakah yang memiliki otoritas, memiliki hak untuk membuat hukum? Dalam demokrasi, secara konsep mereka menyatakan bahwa otoritas membuat hukum atau undang-undang ada di tangan rakyat. Secara praktis, otoritas itu dilimpahkan kepada parlemen yang dianggap menjadi representasi rakyat. Tapi secara praktis lagi, sebenarnya yang membuat hukum undang-undang itu adalah pemerintah. Jadi kalau di Indonesia itu hampir semua undang-undang itu asalnya dari pemerintah, lalu kemudian tinggal digodok di DPR. Jadi orang di pemerintah. Kemarin saya ketemu dengan seorang anggota DPD dari Bangka Belitung, dia katakan ya biasanya pemerintah membawa undang-undang itu yang menguntungkan pemerintah, lalu kemudian dibawa ke DPR, diodol-odol ya DPR. Tentu saja supaya lancar, maka menggunakan uang. Nah, sedangkan dalam Islam, satu-satunya yang berhak menetapkan undang-undang adalah Allah SWT. Konsekuensinya, seluruh hukum yang berlaku wajib bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, serta yang ditunjukkan oleh keduanya, ini ijma' sahabat dan qiyas. Nah, sebagai kesimpulan ini, kita bisa, saya kira semua orang sudah faham bahwa lalillah. Di situ ada kata in yang kemudian diiringi dengan kata ilah yang memberikan makna bahwa in itu adalah laisa. Ya, sehingga tidak ada hukum kecuali milik Allah. Menetapkan hukum adalah milik Allah. Inilah contoh ya, penafsiran dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau katakan bahwa inil hukmu illallah, maknanya adalah mal hukmu fi kulli syai'in illallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum terhadap segala sesuatu kecuali menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan secara pasti yang membedakan antara Islam dan demokrasi bahwa yang memiliki hak untuk membuat hukum dalam pandangan Islam adalah Allah SWT, bukan rakyat, bukan wakil rakyat, apalagi segelintir orang yang mengaku sebagai wakil rakyat. Nah, bahkan tidak hanya itu, dalam Islam bukan hanya menetapkan hukum itu menjadi milik Allah, tetapi bahkan Al-Quran memberikan celaan yang sangat keras kepada siapapun yang berani-berani mengambil alih otoritas membuat hukum ini, ya. Dan juga pengikutnya, ini ayatnya. Ya, saya kira kita juga sudah paham nih, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan atau Yahudi menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Arbaban jamak dari kata rabbun, tuhan. Tuhan-tuhan selain Allah. Apa makna menjadikan atau rahib-rahib apa orang-orang Nasrani Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan? Ini kalau kita lihat amat jelas kalau kita dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang dikutip oleh At-Tabari, diceritakan dari Adi bin Hatim ketika dia datang kepada Rasulullah SAW yang fi unuki salib, ya, min dahabin. Jadi ada kalung di lehernya ada kalung salib yang terbuat dari emas. Kemudian dikatakan pada Adi bin Hatim, buanglah berhala itu dari lahirmu. Kemudian Rasul membaca surah tadi, ittakhadhu akhbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Kemudian si Adi bin Hatim mengatakan, qala qultu ya Rasulullah inna lasna na'buduhum. Kami ini tidak menyembah kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Jadi Adi bin Hatim mengatakan enggak pernah kita menyembah kepada pendeta dan rahib-rahib mereka. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Qala qultu bala. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kemudian kamu ikut-ikut mengharamkan pula. Bukankah juga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kemudian kamu juga mengikuti untuk menghalalkan? Kemudian dijawab Ali bin Hatim, ya. Qala fatilka ibadatuhum. Iya, itulah merupakan bentuk ibadah atau penyembahan dari orang-orang Nasrani Yahudi kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Kalau kita lihat balik lagi tadi ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedudukan pendeta-pendeta dan rahib sebagai Tuhan itu disebabkan karena mereka atau pendeta-pendeta ini memiliki otoritas. Otoritas apa? Otoritas untuk tahlil wa tahrim, untuk menghalalkan dan mengharamkan. Tentu mungkin seperti yang dikatakan Satun tadi, bahasanya tidak vulgar mengatakan ini halal, ini haram. Bisa juga dengan bahasa lain yang sebenarnya maknanya adalah halal haram. Jadi seperti kalau orang Indonesia datang ke Malaysia, yang ilegal namanya adalah pendatang haram. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam bahasa Syarak ada haram halal, jadi maka dalam bahasa demokrasi ada kata legal dan ilegal. Jadi kalau ada orang membuat minuman keras, belum mendapatkan izin dari pemerintah, berarti ilegal alias haram. Tapi kalau sudah mendapatkan izin, menjadi legal alias halal. Jadi kalau ada pelacur-pelacur di jalan-jalan raya, nah itu pelacur ilegal, maka berhak ditangkap oleh para Satpol PP. Tapi kalau di tempat-tempat yang sudah legal, maka tidak ada yang berhak mengganggu mereka. Jadi kan tahlil wa tahrim, ya. Nah, kalau kemudian pendeta-pendeta rahib itu berhak atau dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah karena memiliki otoritas untuk tahlil wa tahrim, sebenarnya juga ini tidak hanya berlaku kepada pendeta-pendeta juga. Jadi semua lembaga, semua apa istilahnya orang yang memiliki otoritas ini, ya bisa dia menduduki sebagai arbab min dunillah. Ini kita lihat juga misalnya ini sama dari Al-Khazin dikatakan bahwa yani ittakhadhal yahud wan nasara ulama'ahum wa qura'ahum wal akhbar wal ulama nilid wal ruhban dan seterusnya itu dikatakan wa dzalika annahum ahallu lahum asyia wa haram 'alaihim asyia. Otoritas Allah yang memiliki hak untuk membuat hukum tadi. Celaan yang lain juga bisa di dalam surah An-Nisa ini. Alam tara ilal ladzina umuna annahum amanu bima unzila ilaika ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang turun kepadamu dan kepada apa yang turunkan kepada kamu sebelum kamu, mereka hendak bertahkim atau berhakim kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut. Ini dari Ibnu Katsir berkatakan hadza ingkar minallahi azza wajalla ala man yadda'a al-iman bima anzalallahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'il aktamin wa huwa ma'a dhalika yuridu tahakum fi fasl khusumat ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ini merupakan pengingkaran dari Allah bagi orang yang mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada rasulnya dan kepada nabi-nabi sebelumnya, pada saat yang sama wa ma'a dhalika yuridu tahakum fi fasl khusumati ila ghairi kitabillahi sunnah. Jadi mereka pada saat yang sama menginginkan untuk memutuskan perkara yang khusumat, jadi apa persisnya di antara mereka itu, kepada selain kitab Allah dan sunnah rasulnya. Jadi itulah yang disebut dengan taghut. Maka beliau katakan juga di situ wal ayah a'ammu min dalika kullu fa innaha damatun liman adila min alkitab was sunnah wa tahakamu ila ma siwahu minal batil. Ya, wa huwal muradu bit taghut. Ini Ibnu Katsir, ya, beliau katakan bahwa ayat ini lebih umum dari itu, maksudnya lebih umum dari penafsiran yang menyatakan bahwa taghut itu adalah Ka'ab bin Asrab saja. Tapi ini merupakan celaan bagi siapa yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah dan berhukum kepada selain keduanya yang batil. Wa huwal muradu bit taghut. Itulah yang dimaksud dengan taghut. Jadi taghut adalah sesembahan selain Allah, kullu ma'budin min dunillah, dan itu ketika diantaranya adalah ketika mereka membuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat rahasianya mengapa dalam surah Asy-Syura Allah menyebut bahwa syuraka itu amlahum syuraka, mereka memiliki sesembahan-sembahan selain Allah. Sesembahan di sini kalau kita lihat memiliki apa? Amal syara'ulahu. Jadi membuat syariat untuk mereka. Berarti kalau sembahan itu berupa apa? pohon, berupa batu kan tidak bisa membuat syariat untuk mereka. Jadi sesembahan itu adalah ketika sesembahan itu syar'u lahum minad dini ma lam ya'dam billah. Ini juga saya kutipkan dari Ibnu Katsir beliau katakan hum la yattabi'una ma syara'a Allahu daka minad dinil qawim bal yattabi'una ma syara'a lahum syayatinuhum minal jinni wal insi. Ya, mereka tidak mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada kamu berupa agama yang lurus, namun mereka mengikuti apa yang disyariatkan kepada mereka oleh setan-setan mereka, baik dari kalangan jin maupun manusia. Maksud tadi, bahwa yang berhak membuat hukum adalah rakyat yang kemudian direpresentasikan oleh parlemen. Sementara dalam Islam itu yang berhak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum selain dari Allah, maka adalah hukum jahiliyah dan hukum tauhid, hukum kufur yang tidak boleh diterima. Nah, sekarang kita lihat dari yang ketiga, bagaimana metode dalam penetapan hukum. Tadi sudah disebut juga oleh Setun. Dalam demokrasi, semua keputusan hukum diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Jadi, Sautul Aksar. Setiap perbedaan dan perselisihan diselesaikan dengan jalan voting atau pemungutan suara. Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam, semua keputusan hukum dan hukum berdasarkan dalil syara. Yeah. Perbedaan pendapat dalam masalah hukum harus diselesaikan oleh imam dengan jalan mengambil hukum yang paling kuat. Jadi, pasti kalau hukum itu dalil. Yeah. Ini kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kembali persoalan itu bukan kepada Sautul Aksar tapi kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tarazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini komentar Fathul Qadir. Yeah. Kembalikan pada hukum syariah. Ini juga komentar dari Ibnu Katsir. Beliau katakan menurut saya sangat tegas. Fadalla ala anna man lam yatahakam fi majalin nazail al-kitab sunnah wa la yarji ilaihi ma fi dalika falaysa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa siapa yang tidak berhukum pada perkara yang mereka perselisihkan kepada Alkitab dan Sunnah dan tidak kembali kepada keduanya, falaysa mu'minan billah wala bil yaumil akhir, maka dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Aksarun nasi la yu'minun. Sebagian besar manusia tidak bersyukur. Ya. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sebagian besar manusia tidak bersyukur. Ini juga aktsaran nas illa kufura. Ya, mereka ingkar nikmat. Lihat juga surah Yusuf, Al-Mu'min dan sebagian besar manusia tidak mengetahui la ya'lamun. Ini sangat banyak sekali. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sebagian besar manusia tidak beriman. Ini kita lihat ada ayat-ayat sangat banyak ini yang menunjukkan bahwa manusia sebagian besar itu tidak mengetahui. Jadi kalau berdasarkan voting, pastilah hasil voting itu berdasarkan ketidakmengetahuan. Artinya bahwa ini pandangan sautul aksar atau mayoritas itu yang di dalam demokrasi selalu dianggap identik dengan kebenaran, di dalam Islam tidak. Bahkan ada ayat yang menarik di sini. Dikatakan wa in tuti aksara man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika kamu mengikuti sebagian besar penduduk muka bumi, maka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa juga tidak selalu menjadi patokan suara terbanyak. Bahkan kalau yang terbanyak itu adalah kekufuran, maka itu akan bisa mengakibatkan kesesatan. Ini tafsir dari Al-Muharrar al-Wajiz Ibnu Athiyah. Beliau katakan al-makna fa'amdi ya Muhammad lima umirtu bihi. Yeah. Lima umirta bihi wanfat li risalatik fa innaka intuti aksar mang fil ardi yudiluka. Kemudian dikatakan aksar li an ahlil ardi hina idinkan aksaruhum kafirun walam yakunul mu'minun illa killatan. Pendapat atau nasihat pada orang lain. Jadi ketika ada orang minta pendapat orang lain, itulah namanya syura wa tasyawur wal masyurah wal musyawarah. Itu sama artinya. Tetapi makna spesifik surah itu adalah ahdur ra'yi. Jadi pengambilan pendapat yang dilakukan oleh orang yang pemegang otoritas kepada bawahannya. Jadi misalnya khalifah kepada rakyatnya, komandan kepada prajuritnya begitu. Jadi bukan kalau dari bawah ke atas itu tidak disebut sebagai musyawarah, tidak disebut dengan surah, tapi adalah sebagai ibda'ur ra'yi. Jadi menyampaikan pendapat. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan surah ini, ini jelas berbeda dengan demokrasi. Yeah. Sebab dalam surah ini perkara dibedakan jadi tiga. Yang pertama dalam perkara hukum syara, yang kedua dalam perkara yang membutuhkan sebuah keahlian untuk pemikiran satu bidang tertentu, dan yang ketiga dalam perkara amal yang dibenarkan oleh syarak dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Kalau pada perkara yang dalam perkara hukum jelas, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kekuatan dalil. Jadi tidak ada ceritanya suara terbanyak. Ini saudara-saudara, ini halal atau haram? Wah, setuju yang halal, setuju yang haram? Tidak. Tetapi mana yang memiliki dalil yang lebih kuat, maka itulah yang harus diambil. Ini dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beliau menolak pendapat lainnya, jadi beliau mendasarkan pada wahyu. Beliau katakan, ini Rasulullah lastu aksihi wa huwa nasiri. Jadi sekalipun para sahabat itu menginginkan agar dia tidak dilangsungkan, dia tetap saja melakukan itu karena itu adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. Rasul juga tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan suara terbanyak. Kalau hukum tidak pernah Rasul, suara terbanyak tidak ada. Bahkan dalam banyak kasus perusahaan bagian waris, wanima, khomer, judi dan sebagainya, beliau menunggu wahyu keputusan, menunggu keputusan wahyu. Tunggu wahyu, baru kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Tidak ada ceritanya, mari kita buat bersama-sama. Tidak ada. Tapi kalau dalam perkara yang membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu, jadi ini bukan masalah hukum, tapi persoalan keahlian, misalnya ini sakit, siapa yang sakit apa, obatnya apa, ini tentu butuh keahlian. Ini komputer ini rusak, rusaknya kenapa? Misalnya bangunan ini mau roboh, robohnya kenapa, terus supaya tidak roboh, itu membutuhkan keahlian. Maka diambil pendapat yang tepat. Pada saat perang Hudaybiyah, Rasulullah mengambil pendapat Hubab bin Mundhir, karena dianggap itulah pendapat yang tepat, dan Hubab bin Mundhir adalah orang yang ahli dalam strategi perang dan amat memahami kondisi Badar. Beliau tidak mengatakan sebagai undang-undang. Nih, tidak dapat dikatakan sebagai amal yang menjalankan syariah. Sebab apa? Sebab pelaksanaan syariah didasarkan pada ketaatan dan ketulusan terhadap syariah semata untuk mencari ridha Allah. Apabila pelaksanaan itu didasarkan pada motivasi lainnya, seperti karena unsur manfaat, kepentingan, atau kesepakatan yang lain, maka tidak bisa dikatakan sebagai ketaatan kepada syariah. Ini dalil-dalilnya ini. Saya kira orang mukmin itu sikapnya tidak pernah manfaat atau tidak, sesuai dengan kepentingan atau tidak. Setiap ada hukum syara, mereka katakan syami'na, kami mendengar dan kami mentaati. Inilah bedanya dengan orang kafir. Ini orang kafir ceritanya kalau mereka diminta taat pada hukum syara, mereka menolak. Tapi masih ada catatan. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihim. Ini jika mereka ada kepentingan terhadap sesuatu, ya'tu ilaihim, ini mereka datang kepada Rasulullah dengan tunduk. Jadi hukum syara itu mereka pilah-pilah dulu. Ya, kalau manfaat diambil, tidak manfaat tidak diambil. Nah, dalam demokrasi begitu itu. Jadi tidak ada mau dalil mau tidak, pokoknya manfaat bisa diambil. Jadi kenapa misalnya bank syariah misalnya ada sebagian dibolehkan, ya, karena itu memberikan manfaat. Nah, begitu, bukan karena itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena kalau Quran Sunnah mestinya bank yang konvensional harus dilarang, kan begitu. Nah, wajib hukum dengan syariah tidak begitu nafsu. Ya, nafsu itu ya yang enteng, yang ringan tadi. Ini ayatnya saya kira sudah jelas. Hukum yang dihasilkan parlemen pasti hasil kompromi dan akomodasi dari berbagai kepentingan dan kelompok. Allah melarang kaum muslimin berkompromi dalam masalah akidah dan hukum. Fala tuti'il mukadzibin wattu law tuthinu fayuthinun. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersifat lunak. Jadi kamu itu disuruh, ya lepaskanlah sebagian keyakinanmu. Kami juga akan mengikuti sebagian apa yang kamu inginkan. Jadi kita cincailah gitu ya. Kesimpulan, mustahil berharap pada demokrasi untuk menerapkan syariat Islam, karena prinsip dasar demokrasi bertentangan dengan Islam. Lebih dari itu, demokrasi adalah sistem kufur, haram bagi muslim mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskannya. Saya kira itu dapat sampaikan, nanti kita bisa perdalam dalam bentuk diskusi dan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya aslinya dari Depok. Saya bekerja di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya setuju semua dengan apa yang disampaikan presentasi pertama maupun kedua. Kita tahu bahwa demokrasi itu ternyata tidak ada baik-baiknya sama sekali. Tapi ternyata ulama-ulama kita, kebanyakan daripada mereka itu justru menyokong demokrasi. Apakah ulama-ulama itu nggak melihat sejauh itu? Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan Pak Kelana bahwa kalau lihat dari data-data tadi ternyata demokrasi sama kesejahteraan itu tidak paralel dan tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya sebagian besar kekayaan dunia itu hanya dikuasai oleh 200 orang, Sedangkan orang yang berjuta-juta itu hanya menguasai sebagian kecil. Jadi demokrasi itu tidak ada kaitannya dengan masalah apa itu, kesejahteraan atau mungkin itu sama sekali tidak ada. Dan itu saya percaya kemarin ya pas kebetulan waktu HIP ke-7, saya sampai berkesimpulan bahwa pesta demokrasi pemilu ini adalah pestanya orang-orang idiot itu. Ternyata dibenarkan oleh Pak Nursi. Siapa itu Pak Nursi? Siapa kemarin itu? Nursi maupun Pak siapa itu? Pak Rasid. Pak Rasid membenarkan ya, berdasarkan data-data yang dikumpulkan ini. Nah, ini apakah pemimpin kita, apakah ulama-ulama kita itu tidak melihat sejauh itulah, gitulah. Jadi dari sini sebenarnya kita melihat para pengemban sistem demokrasi yang dalam konteks ini sebenarnya sekularisme itu sebenarnya memang pelaksana-pelaksananya adalah orang-orang yang ada di kelompok tertentu saja. Yang biasanya yang terjadi adalah kelompok itu yang disebut dengan orang-orang elit, ya orang-orang politikus elit, yang kedua orang-orang kaya. Hanya mereka berdua itu saja yang kemudian melakukan kolaborasi untuk melaksanakan berbagai macam agenda. Oleh karena itu pengamatan kita lebih kepada yang lebih real lagi. Jadi saya tidak melihat bahwa ini adalah merupakan trik dia untuk bisa kemudian melegalisir tindakan mereka melakukan penguasaan-penguasaan, menyebarluaskan imperialisme mereka ke seluruh negara-negara lain. Karena kenyataannya bahwa mereka memang menjunjung tinggi tentang yang namanya bahwa kalau di kita sumber kekayaan kita kurang, kita kehabisan, dari mana kita bisa dapetin sumber lain? Dan yang mengatakan itu bukan rakyat Amerika, dalam artian bahwa yang mengatakan bahwasanya kita nggak ada kehabisan sumber dan kita perlu cari dari yang tempat lain, itu sebenarnya para orang-orang yang kaya-kaya tadi itu. Orang-orang kaya tadi ingin mencari kekayaan lebih banyak lagi karena greedy itu artinya rakus. Orang-orang rakus itu, dia mencari kekayaan ya sampai seluas mungkin. Caranya gimana? Ya kalau perlu pakai senjata. Saya minjam jawabannya Pak Ma'ruf Amin ketika ada orang-orang yang mengikuti ajaran liberal. Beliau katakan ada tiga kemungkinan. Yang pertama karena tidak paham. Yang kedua karena salah paham. Dan yang ketiga karena berasal dari paham yang salah. Itu kata. Itu kata Pak Ma'ruf Amin. Tapi kita tidak ke sana. Yang jelas begini, demokrasi ini memang disembunyikan oleh Barat jati dirinya. Ya, demokrasi itu jati dirinya disembunyikan ketika disiarkan kepada atau disebarkan kepada umat Islam. Demokrasi, kesetaraan, persamaan, keadilan, itu yang kemudian yang dikemukakan, toleransi. Jadi aspek-aspek seperti itu bahkan kemudian dicoba dicocok-cocokkan dengan konsep dalam Islam yang sudah baku namanya syura, lalu kemudian langsung saja diterjemahkan syura sebagai demokrasi, itu demokrasi adalah syura gitu. Ini yang terjadi ya. Nah, kalau kemudian dibuka aslinya itu sebenarnya kalau kita berpikir tentang sebuah ide itu tidak boleh hanya berpikir pada cabang. Ide itu harus dilihat pada hal yang paling fundamental dari ide itu sendiri. Karena misalnya kita menilai Nasrani, itu tidak kita lihat bahwa Nasrani juga mengajarkan untuk jujur, tidak mengambil orang lain, tidak menyakiti orang lain, berkasih sayang. Mungkin kalau kita lihat aspek itu, baik juga Nasrani, begitu kan? Tetapi kita lihat yang paling mendasar Nasrani itu apa? Nah, ya ini konsep akidah trinitas karena itu yang kemudian membedakan dengan Islam. Nah, demikian juga ketika kita melihat aspek demokrasi, harusnya kita lihat yang paling mendasar dari sebuah demokrasi. Yang jika itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah demokrasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ide dasar demokrasi itu adalah kalau kita gunakan adalah asyadatu lisya'bi. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itulah yang tertera, termaktub dalam undang-undang dasar kita. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Apa maknanya? Bahwa rakyat inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Karena asyadatu kedaulatan itu maknanya adalah sovereignty, itu kekuasaan yang paling tinggi. Apapun yang dikehendaki rakyat, maka harus dilakukan. Apapun yang tidak dikehendaki rakyat, maka tidak boleh dilakukan. Nah, ini kemudian bentuknya apa? Karena sebuah negara itu mesti yang ya harus tunduk kepada undang-undang, maka bentuknya adalah setiap undang-undang yang berlaku harus mendapatkan izin dari rakyat atau yang mewakili. Itu konsep dasar dalam demokrasi. Nah, kalau kemudian ini menjadi konsep dasar, itu mengakibatkan apa? Ini bertentangan secara fundamental dengan Islam. Karena dalam Islam itu semua hukum itu harus berdasarkan Allah SWT. Setuju atau tidak? Maka begini kira-kira kalau dalam bedanya dalam demokrasi. Indonesia, saya ingin memberikan contoh yang sederhana saja. Pada saat mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 beberapa tahun yang lalu, mau mempersoalkan pada pasal 29 ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yeah. Kalau kita menggunakan pandangan Islam, menerapkan atau menjalankan syariat itu kan wajib. Yang wajibkan siapa? Yang wajibkan siapa? Allah. Allah mewajibkan kita yang punya langit, bumi, dan seisinya menciptakan manusia, mewajibkan kita untuk menerapkan syariah. Gitu. Tapi penerapan syariah itu di negara kita yang menggunakan negara demokrasi, yang meyakini demokrasi, itu tidak boleh sebelum mendapat izin dari parlemen. Jadi maka klausul pasal dalam 29 itu tidak boleh ada dengan menjalankan syariat Islam sebelum mendapatkan izin siapa? Parlemen. Kalau kita sekarang MPR yang buat konstitusi. Apabila misalnya pada saat itu sebagian besar fraksi-fraksi dalam MPR setuju, berarti apa? Boleh syariat Islam diterapkan. Tetapi karena sebagian besar tidak setuju, berarti syariat Islam tidak boleh. Itu artinya apa? Di dalam demokrasi, meskipun Allah sudah mewajibkan untuk menerapkan sesuatu termasuk syariah, maka dalam demokrasi harus dikatakan tunggu dulu. Tanyakan kepada parlemen. Parlemen setuju, boleh diterapkan. Parlemen nggak setuju, tidak boleh diterapkan. Pertanyaannya berarti tinggi mana pangkatnya antara Allah dengan parlemen? Parlemen di Indonesia. Dalam demokrasi, mana yang lebih tinggi, parlemen atau Allah SWT? Maka dalam prinsip demokrasi, parlemen lebih tinggi daripada Allah SWT. Karena meskipun Allah sudah mewajibkan, apabila tidak disetujui oleh parlemen, maka tidak boleh diterapkan. Boleh diterapkan asalkan mendapatkan persetujuan dari parlemen. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa parlemen memiliki kedudukan paling tinggi, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dalam demokrasi kata Allah itu tidak ada. Karena dalam demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di mana Allah? Aina Allah? Tidak ada. Maka rakyatlah yang kemudian mengganti demokrasi. Disebut dengan apa? Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau suaranya kita hilangkan, suara rakyat adalah suara Tuhan, artinya rakyat adalah, nah begitulah dalam demokrasi. Maka ini memiliki konsep yang sangat mendasar sebenarnya. Nah cuman masalahnya kenapa, kok ada tadi yang sebut ulama-ulama kok tidak juga ikut? Ya saya lihat karena tidak kesana, tidak melihat pada aspek yang mendasar dari demokrasi. Misalnya demokrasinya dilihat pemilu. Oh dalam Islam juga ada pemilu. Memilih Pak Abu Bakar itu melalui musyawarah atau yang lain. Itu aspek-aspek, padahal itu sebenarnya masalah yang sebenarnya bukan masalah yang prinsip dalam demokrasi, apa dalam demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu tidak bisa dipersamakan. Nah, kalau kita lihat mengapa itu terjadi tadi ya, ke penyebabnya. Nah, bisa juga memang faktor-faktor yang lain. Ya memang ini kita lihat memang dalam apalagi dalam musim kampanye itu luar biasa, yang namanya rupiah itu bertebaran di mana-mana. Bahkan kemarin sudah diumumkan ditiru apa gundulnya. Nah, jadi kalau ingin niru, lihatlah gundulnya, akhirnya digundul. Jadi kira-kira gitulah. Jadi akhirnya kemudian padahal dia menjadi pemain hebat itu bukan karena gundulnya. Nah, gitu. Pemain hebat itu karena kehebatannya dia dalam bermain. Ya, akhirnya orang urut gulit sebelumnya rambutnya ada aspek yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Nah, ya, tapi saya kira sekarang kalau kita bicara pada sekarang itu sekarang sudah banyak umat Islam yang mulai sadar bahwa demokrasi itu bukan seperti yang dibayangkan. Tadi disebut bahwa demokrasi ternyata justru mengakibatkan kesengsaraan. Dibayangkan Indonesia untuk menjadi demokrasi itu menurut Yusuf Kalla setiap tahun itu bisa menghabiskan 200 triliun untuk pemilihan pilkada yang jumlahnya 500 daerah itu. 200 triliun. Kira-kira mulai dari biaya pilkada sampai kemudian macam-macamnya. Sebentar lagi ini sampah-sampah luar biasa. Ya, saya baca di Kompas itu kalau tidak salah caleg Indonesia itu sekarang 350 orang. 350 ribu calegnya itu seluruh Indonesia. Jadi kalau kemudian mereka membuat poster itu satu orang 100 meter itu kira-kira 35.000 kilometer, jarak Sabang sampai Merauke itu kira-kira 7.000 kilometer, dibolak-balik itu 5 kali itu. Nah itu kemudian akan jadi sampah. Jadi sebentar lagi setelah pemilu selesai itu menjadi sampah semua. Itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk seperti itu? Jadi hasilnya tidak ada, ya. Dan bukan hanya itu, kemarin saya sudah baca di internet juga, rumah sakit Jawa Barat itu sudah menyediakan kamar untuk rumah sakit jiwa Solo. Jawa Barat juga di Solo juga sudah disediakan persediaan apa istilahnya orang-orang stres ini. Dan karena yang diperbutkan enggak, kan enggak bertambah, terus sedikit tambahnya. Nah sementara yang ikut berlomba itu sangat banyak, mungkin dengan utang dan sebagainya. Jadi entah lagi akan banyak orang-orang yang ngeret kaleng gitu. Soalnya di Ponorogo karena kita tuh mau ngomong Islam boleh, kalau dulu zaman Soeharto nggak boleh ngomong Islam, ini saya kira satu hal yang salah besar gitu. Karena apa? Karena ya kita ini dalam demokrasi masih boleh ngomong saja, tapi menerapkan syariah itu masih tidak diperbolehkan. Ya terbukti tadi, ya memang itu problem-problem yang akan terjadi, dan memang ya dicobalah mungkin ada sebagian orang mencoba menyelesaikan problem-problem parsial tadi. Tetapi sebenarnya problem parasial itu sifatnya hanya sementara. Jadi ibarat orang kena penyakit itu, Pak, itu hanya obat apa namanya itu. Dan misalnya orang kanker itu cuma panas, dingin, tapi kankernya sendiri yang menjadi penyebab kanker dan seterusnya itu tidak dihapus. Nah, orang hanya berpikir itu, berpikir efek, bagaimana efek itu tidak terjadi, tidak mengenai dirinya.